Oh, ayo lihatlah rumahku yang ada di seberang sana. Keterbangan kupu-kupu karena indah tamannya. Tempat aku dibesarkan, belajar sholat dan mengaji. Berkumpulnya kawan-kawan bersilaturahmi. Oh sungguh indah rumah kecilku di sana. Selalu ceria suasananya. Walau biasa rumah kecilku di sana, itu rumahku, syurgaku. Ayah ibu mengajarkan selalu jaga kebersihan. Itu tanda keimanan, rumah yang dirindukan. Tempat aku dibesarkan, belajar sholat dan mengaji. Berkumpulnya kawan-kawan bersilaturahmi. Oh oh oh, no no no no, na na na na na. Oh sungguh indah rumah kecilku di sana. Selalu ceria suasananya. Walau biasa rumah kecilku di sana, itu rumahku, syurgaku. Itu rumahku, syurgaku. Itu rumahku, syurgaku. Syurgaku.